بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Kemudian pula ya hadirin, bahwasanya dengan ilmu syar'i ini akan menyelamatkan seorang hamba dari kerugian. Menyelamatkan seorang hamba dari kerugian sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilussolihati wa tawassaw bilhaqqi wa tawassaw bissabr. Demi masa atau demi waktu, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka saling mewasiati tentang kebenaran dan saling mewasiati tentang kesabaran. Qala Syekh As-Sa'di rahimallahu taala, ammamallahu al-khasara likulli insan illa man ittasafa bi arba'i sifatin. Allah Subhanahu wa taala meratakan kerugian itu bagi semua manusia kecuali yang memiliki empat sifat ini. Al-imanu bima amara bil imani bih, yakni beriman terhadap apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk mengimaninya. Wal yakunul imanu bidunil ilm, dan iman itu tidaklah akan terwujud. Iman itu tidak akanlah ada, tidak akan benar kecuali dengan ilmu. Fahuwa far'un minhu, maka iman itu adalah cabang dari ilmu. Jadi iman itu adalah cabang dari ilmu. Jadi iman itu tidak mungkin akan ada kecuali dengan ilmu. Seperti misalnya seorang dikatakan, berimanlah kamu kepada Allah. Ya, saya beriman kepada Allah. Loh, iman kepada Allah itu bagaimana? Tidak tahu ya, karena tidak punya ilmu. Jadi amatlah salah ketika seorang diajak, mari kita beriman tanpa diajari ilmunya. Mari kita beriman kepada Allah, ajarkan dulu tentang ma'rifatullah. Siapa itu Allah? Apa hak-hak Allah yang harus kamu penuhi? Apa balasan janji Allah yang akan diberikan kalau kamu telah mentaatinya? Apa nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala? Nah, kalau kamu sudah mempelajari di situ, baru kamu bisa mengatakan iman kepada Allah adalah demikian, karena sudah dibangun di atas ma'rifatullah. Tetapi kalau belum belajar kemudian disuruh beriman kepada Allah, beriman tentang apa? Tidak akan bisa beriman. Wala yatimu illa bihi, dan iman itu tidak akan sempurna kecuali dengan ilmu. Iman tidak akan sempurna kecuali dengan ilmu. Jadi walaupun di dalam ayat ini tidak disebutkan secara jelas bahwasanya yang pertama mereka ada yang berilmu kemudian beramal soleh, tetapi apa, dengan disebutkannya iman maka sudah terkandung secara otomatis ilmu di dalamnya. Kenapa? Karena iman ini tidak akan terwujud dengan benar kecuali dibangun di atas ilmu.